Arian Borgir Sai Jagama Bai Pandiloni Tuhan Tain Arian Borgir Tonggohon Ma Ondus Ganu Do Bayang nama si ulang

Halo Tuan, terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton channel YouTube saya. Dan kali ini saya mau mengenalkan satu teman saya, Rivaldo Saragi. Dia berperan sebagai ranger juga di project saya kali ini. Dan gimana Rivaldo? Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Ya, dan jangan lupa komen juga teman-teman di bawah. Apa yang menurut kalian sudah bagus, apa yang menurut kalian kurang bagus, kritik-kritik dan saran yang membangun kami sangat menerima. Dan jangan lupa juga untuk aktifin post notification kalian agar kalian bisa tahu karya-karya kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. kang haba-haba sengau magia. Age merdalan bay na gola os kuhurhi. Ay seng tadi konon muau bay perdalanan ki. Ay roh doham Tuhan ku lau mangru yau palu akona sonang doa ugurhi mandalani goluku ai Tuhan king mardalan urap kona menunggu tangan kin gesi patah roh paru tolonin sepong mandora pau monang doa aituk dogo gokin ibere tu monang doa ay tugdogogokin ibere Tuhan ki. Thank you. bani dalan nanggula tak kapam tangan ho togu ham tangan ho buan maaf buan maaf bani dalan natora gati so bye par dalan ki ai ha